Zara. Namun ku iring doa agar kau bahagia. Oh Umi, ku sunting kuntum melati. Harum sewangi kasih suci. Umi, ku bawa penawar hapuskan derita. Yang selalu rindu Zara, Zara, Zara, Zara, Zara, Zara. Oh, ku tak relakan kau menderita selamanya. Biarlah aku yang yang ku cipta untukmu. Umi, berikan senyuman tanda kau bahagia.